Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini jamaah yang belakang ni memanggil-manggil. Kalau begini terus tak jadi saya ceramah. Maka dari awal harus ada kesepakatan. Bisa? Saya ke depan dulu, setelah itu ke kanan, habis itu ke belakang, habis itu ke kiri. 15 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa kita sepakati dari awal? Deal? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Duduk di sebelah kanan saya Haji Musa Rejeksa. Duduk di sebelah kiri saya Haji Harun Nasution. Bedanya apa? Sama, sama-sama abang. Saya manggil kalau dekat manggil abang. Bang Ijek, Bang Harun. Kalau di atas pentas baru pakai nama lengkap. Haji Musa Rejeksa, Haji Harun Nasution. Kenapa disebut nama lengkap? Biar mudah nengok di baleho. Semua tokoh-tokoh yang datang kemari yang niatnya baik, insya Allah dengan izin Allah jadi. Betul? Nih, setahun yang lalu kami datang kemari dengan calon wakil gubernur. Hari ini menjadi wakil gubernur Sumatera Utara. Jangan tanggung-tanggung, bukan main-main. Itu bagian dari karomah Syekh Mustafa Husain rahimahullah. Salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takut, tak ada sedih dalam hatinya. Makanya tadi ketika mudir Ma'had Mustafawiyah Tuan Haji Mustafa Bakri Nasution mengatakan berterima kasih kepada Ustaz Abdul Somad yang sudah datang, saya yang berterima kasih diundang datang ke pesantren terbesar kebanggaan kita ini. Kalau sampai saya tak mau diundang, kalau sampai saya menolak diundang ke Mustafa Wiyah ini, kualat saya. Walaupun saya tak belajar langsung kemari, ada 3 kitab yang saya pelajari. Tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Syarah Ibnu Aqil, kemudian Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Saya pelajari dari almarhum Ustaz Hafiz Yazid, tamat dari Mustafa Wiyah Purba. Cuman bedanya saya dengan kalian, kalian langsung belajar, saya melalui Ustaz Hafiz Yazid. Jadi ibarat emas kalian 24, saya 22 aja. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa pinang. Berceramah di Mustafawiyah bagai mengajar itik berenang. Jadi kalau ada orang berani ceramah di Mustafawiyah ini, sama macam mengajari itik berenang. Jadi Abdul Somad ini bukan ceramah, cerita-cerita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Hajah Zahra Hanum Lubis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir pula bersama kita Bapak Agus Irawan, hadir duduk bersama kita abang-abang saya di Al-Azhar Kairo dulu, sama-sama di Mesir dalam ikatan KPTS, kekeluargaan pelajar Tapanuli Selatan dan kekeluargaan alumni Mustafawiyah di Kairo, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Para tuan-tuan guru, Ayah Mahmudin dan tuan-tuan yang sudah menunjukkan kami jalan yang lurus, para santriwan santriati tak dapat disebutkan, insyaallah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama dan jasa. Syekh Mustafa Hussein meninggalkan dunia, jasadnya meninggalkan kita, pernah rohnya meninggalkan kita. Hari ini Syekh Mustafa Hussein menonton apa yang sedang kita lakukan saat ini. Bangga dia kepada kita, bangga dia kepada guru-guru. Kenapa? Masih melanjutkan risalah Islam menjaga ahlu sunnah wal jamaah di Mandailing Natal di Sumatera Utara di Indonesia. Takbir. Jangan rusak kebanggaan beliau. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka mati. Jangan pernah kalian katakan mereka amwat, mati. Tidak. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Tapi ada yang sanggup. Ada sebagian hamba Allah yang dibukakan Allah hijab, bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain dikatakan Allah, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka tetap mendapatkan rezeki. Satu di antara rezeki yang mereka dapatkan adalah mereka bisa menonton, melihat segala perbuatan santriwan dan santriati. Makanya hati-hati, jangan main mencontek ujian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hanya saja yang meneruskan risalah Tuan Syekh Mustafa Hussein ini beda-beda. Ada yang lewat jalur pendidikan, mengajar kitab kuning lewat kelas, tapi ada yang tidak lewat jalur pendidikan. Itulah dia lewat jalur ceramah, dari mimbar ke mimbar, dari tanah lapang ke stadion, dari masjid ke surau musalla. Ada yang lewat kelas, ada yang lewat mimbar, ada yang lewat jalur legislatif. Kira-kira mana yang lebih efektif, lewat kelas, lewat ceramah, atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat? Yang bingung saya kasih contoh. Boleh? Saya berceramah lah. Ceramah saya terakhir di Bandung Lautan Api. 100,000 orang datang. Yang tak percaya hitung sendiri. Belum pecah rekor lagi. Semalam baru pecah. Yang di Jakarta semalam. Ceramah dari masjid ke masjid. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Masyarakat tak mau bayar zakat. Tapi habis suara, habis everyone. Selesai. Jumpa seorang, ada kau bayar zakat? Enggak, aku tak mau. Emang kau mau apa? Tantangnya pula kita. Tapi kalau di legislatif DPR, keluar perda, peraturan daerah, semua PNS, ASN, zakat langsung bayar potong atas. Bisa apa tak bisa? Kalau begitu mana yang lebih efektif? Lewat legislatif atau lewat ceramah? nampaknya alumni mau jadi DPR semuanya. Kita bagi-bagi lah, betul? Nah, yang bersorban-sorban, nah ini cocoknya di pesantren. Yang peci putih, ceramah. Yang peci hitam, DPR. Saudara aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang ceramah, ataukah yang di kelas, atau yang menggodok perda di DPR? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Inna akramakum indallah atqakum. Tapi kami tak pernah ngejek. Saya tak pernah ngejek yang di DPR. Apa kalian di DPR itu? Makan tidur, makan gaji buta aja kalian di situ. Apa kalian di DPR itu? Sidang paripurna kalian ngantuk. Saya tak pernah ngejek mereka. Dan mereka pun tak pernah ngejek saya. Apa itu somat itu? Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Apa hasilnya? Buktinya sekarang opini publik berubah. Dulu caleg-caleg kalau kemana-mana, calon-calon DPR, calon-calon bupati, calon-calon gubernur, calon-calon wali kota, kemana-mana kalau dulu memanggil artis dangdut, betul? Sekarang sudah berubah paradigma, orang sudah mulai pengajian. Ini keberhasilan pesantren. Ini keberhasilan para alim ulama merubah opini publik, cara pandang masyarakat. Betul apa salah? Yang bilang salah tak apa-apa. Susah otaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya jelaskan karena ini ibarat main bola. Ada striker penyerang, ada back pertahanan, ada kiper menjaga gawang. Jangan saling menyalahkan. Saya jaga gawang, tak pula saya salahkan yang menyerang. Hei, penyerang, kau di depan aja, kau kawanilah aku di sini. Yang penyerang pula tak pula menyalahkan back. Hei back, hei kiper, kalau memang kau jantan majulah ke tengah, jangan di situ aja. Ayah, tuan guru, para ustaz, kalian jaga gawang. Kalianlah benteng menjaga kelas-kelas di Mustafawiyah. Betul? Sedangkan Ustaz Abdul Somad, kami doakan kau dari belakang Abdul Somad. Maju kau ke depan. Kau mau dibully orang tak apa-apa, kuatkan aja telingamu Abdul Somad. Yang penting kau maju ke depan. Tampil kau ke depan sana. Mereka mendoakan saya dari belakang. Mudir, Ustaz-Ustaz, abang-abang saya dari Mustafawiyah, mereka menjaga gawang. Anak-anak ini biar aku yang mengajar Abdul Somad. Anak-anak ini biar kami yang mendidik. Kau pergilah terbang sejauh mata memandang. Tapi di hari petang jangan lupa kau pulang ke kandang. Sedangkan back ini, mereka mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mempertahankan syariat Islam melalui perda peraturan daerah. Guru fisika diangkat PNS. Guru kimia diangkat PNS. Guru matematika diangkat PNS. Guru bahasa Inggris diangkat PNS. Guru nahwu, guru sorot, guru balaghah, guru ma'ani, guru kitab kuning, honorer. Bisa tak ini diangkat menjadi PNS? Bisa. Negeri ini merdeka karena perjuangan guru-guru pesantren. Kita tuntut ke depan supaya ada formasi untuk guru kitab kuning. Betul. Supaya apa? Supaya bangkit pesantren. Bangkit. 20% APBN, APBD khususkan untuk guru-guru pesantren, untuk membangun pondok pesantren. Siapa bilang tidak bisa? Negeri ini gemah ripah loh jenawi. Tongkat dan batu jadi tanaman. Campakkan saja kayu ke tanah, tak perlu ditengok, besok sudah bertunas. Apa dia? Batang ubi, campakkan sih. Oleh sebab itu maka Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, bertakwa, akan kami bukakan barokah, barokah, barokah. Barokah dari pesantren Mustafawiyah akan bertebaran ke seluruh penjuru negeri Islam, bil khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Oh, kelamaan ke depan nih, habis 20 menit. Selanjutnya berpindah ke ibu-ibu. Ini nampaknya orang yang kiri berbisik-bisik dalam hatinya. Ini Ustaz Somad ini kenapa pula perempuan duluan? Ladies first. Kenapa pula perempuan yang duluan? Karena kita dianjurkan kiri apa kanan duluan? Ada dalilnya kan? Saya dari provinsi Riau. Malam tadi dari Riau masuk ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, masuk ke Sumatera Utara. Perjalanan kami tadi malam hampir Isra Mi'raj. Minal Masjidil Riau ila Masjidil Mandailing Natal. Saya di Sumatera Utara, kepala Kanwil Kementerian Agama Riau namanya Dr. Ahmad Supardi Hasibuan. Kira-kira orang mana itu? Orang Mandailing Natal. Dan saya baca biografinya, S1, S2, S3 tamat Madrasah Pesantren Mustofa. Saya mengajar di UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ada guru besar, tahu ibu guru besar? Guru besar itu guru juga, cuman besar dia. Besar ilmunya. Maka guru besar itu titelnya profesor. Namanya Profesor Samrudin Nasution. Kira-kira orang mana itu? Orang Mandailing Natal. Dari mana? Simangambat. S1, S2, S3 profesor. Saya baca aliyahnya dari mana? Pesantren Mustofawi. Ceramah saya ke Kalimantan, menyeberang dari Sumatera ke Jakarta, dari Cengkareng ke Kalimantan, disambut oleh Bapak Rektor. Saya tanya, Pak Rektor dari mana? Saya tamat Mustofawiyah Purwabarat. Rektor, Bapak Dr. Hamka di Kalimantan. Dari sini, pergi pula kami ke Jawa Timur. Di Jawa Timur ada nama kotanya Malang. Di Malang ini ada ketua jurusan pasca sarjana bahasa Arab. Maka ketua jurusannya, Pak Lubis, itu doktor pertama orang Indonesia di Universitas Muhammad V Maroko Maghribi, tamat dari Mustofawiyah Purba. Jadi orang Mustofawiyah ini bukan jago kandang, bukan di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara jangan tanya lagi. Pergilah ke YN Sumatera Utara, pergilah ke Medan sana. Di Riau, Kalimantan, di Jawa, kiprah mereka. Kenapa? Karena tuan guru mereka Syekh Mustafa Husain bukan tanggung-tanggung Mustofawiyah Makkah Al-Mukarramah Internasional. Jadi kalian anak Mustofawiyah, jangan kalian rendah diri, jangan kalian minder. Orang Mustofawiyah ini bukan kaleng-kaleng. Levelnya level internasional. Kalaulah saya dulu tamat Mustofawiyah, mungkin sudah profesor doktor. Tapi karena level 2, itulah maka masih LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak Mustofawiyah. Ibu, bangkitkan semangat ibu nanti pulang ke rumah. Kalau meniru bahasa Bang Ijek tadi, Oma. Dia tak mau manggil ibu. Panggil Oma. Wakil gubernur masih mau manggil Oma. Ini baru jadi RT udah mama. Mama. Saya kalau anak saya manggil mama, mama. Saya manggil mama, awak makan sambal belacan. Jangan lupa pada bahasa. Jangan lupa pada ibu. Karena di balik laki-laki yang perkasa-perkasa ini, mereka semua. Apa tak bangga kita? Abang da Gus Irawan, DPR RI. Bangga apa tak bangga? Bapak Haji Musa Rejeksa, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Bangga apa tak bangga? Tapi semua laki-laki yang hebat ini semuanya keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari tabung gas 9 kilo. Mana ada? Oleh sebab itu bangga tak jadi perempuan? Bangga! Santriati perempuan Mustofawiyah 5,000 orang. Betul? Ustaz tahu dari mana? Tahun lalu saya ceramah. Tahun lalu saya ceramah, saya tengok perempuan semua, tak ada laki-laki, 5,000. Itulah seumur hidup saya menengok perempuan terbanyak di dunia. Sampai merinding saya saking banyaknya. Tapi waktu kami turun dari atas, dibawa oleh ayahanda Mustafa Bakri, meleleh juga air mata saya. Jarang-jarang saya menangis. Mak saya meninggal, sampai sekarang tetap menangis, cuman tidaklah di depan orang. Kenapa Ustaz menangis? Saya membayangkan dari perempuan yang sedang belajar di Mustafawiyah inilah, dari rahim mereka yang suci, yang bersih inilah, akan lahir para pemimpin-pemimpin bangsa yang soleh dan soleh. Jangan main-main dengan perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididik dengan baik, wazawwajahunna, nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik, wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Yang sudah mendaftarkan 3 anak perempuannya ke Mustafawiyah, surga tempatnya. Yang belum, tambah 1 lagi. Kalau istri ini tak melahirkan anak, buka cabang baru. Sudah, janganlah marah. Ustaz itu bercanda aja. Ustaz itu bergurau aja. Cuma bapak-bapak itu serius. Ibu tak marah kan? Tidak, gitu. Tidak. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setahun sekali ceramah ke Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, ke Kuching, ke Perak, ke Terengganu, yang paling ramai di Kelantan. Penuh. Datang gubernur Kelantan memasangkan jubah. Apa kata jamaah? Ustaz, ya, saya nak ke Riau. Ngapain ke Riau? Mau jumpa emak, Ustaz. Apa kalian jumpa emak aku? Jumpailah saya. Saya mau melihat bagaimana perempuan yang pernah mendidik Ustaz sehingga menjadi Ustaz. Dia tak mau jumpa saya, dia mau jumpa mak saya. Waktu itu mak saya masih hidup, mereka datang ke Pekanbaru, berjumpa dengan mak saya. Ditanyanya, Ustaz Somad waktu kecil makan apa? Kata mak saya, makan nasi juga, makan pisang juga waktu kecil. Begitulah mereka ingin tahu jasa seorang perempuan. Oleh sebab itu, perempuan yang sudah dididik 7 tahun, Mustafawiyah masih 7 tahun, sabar anakku, keluar kalian dari Mustafawiyah, kalian akan kuliah di IAIN, kalian bisa kuliah di USU, kalian bisa kuliah di Cambridge University, kalian bisa kuliah ke Mesir, ke Maroko, tapi kalian akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, insyaAllah. Kenapa anak-anaknya sholat? Karena ibu-ibunya sholat, ibu-ibunya solehah, ibu-ibunya baik, jilbabnya panjang. Tengok jilbab anak Mustafawiyah panjang. Di Medan sana, di Pekanbaru sana, di Jakarta, Bandung sana, mereka pakai jilbab, tapi lehernya tercekik. Kain panjang itu dililit-lilit-lilit. Namanya jilbab sakratul maut. Ada pula yang pakai jilbab, saya tengok, di depan terbuka sikit. Namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Di Mustafawiyah, coba tengok. Mana ada perempuan yang tak berjilbab. Dan ini sampai, dulu saya dengar kabar, ini mendailing Natal ini dulu, perempuan tak ada keluar kalau siang. Betul itu. Malam, sore, laki-laki saja yang keluar. Sekarang barulah sudah dapat surat izin keluar. Itu pun keluarnya hanya mendengarkan pengajian Ustaz Somad saja. Habis itu mereka akan balik lagi. Keluar mereka setahun cuma 2 kali. Pertama, mendengarkan pengajian. Yang kedua, mencoblos pagi 17 April. Ini mesti diingat-ingatkan juga ini. Kesana sekali. Lupa juga, entahlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, An-Nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri ini. Kalau mau menengok negeri Indonesia ini hancur, mudah. Hancurkan perempuannya dengan apa? WhatsApp, Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Sekarang perempuan tidak lagi mengurus anak. anak diikatkannya ke tiang listrik. Anak diikatkannya ke pohon pisang, dia pun main WhatsApp. Anak menangis, dipotonya. Foto, ada anak gak berhenti-berhenti nangis. Dulu orang kagum pada ulama, dikasihlah anak nama. Dari mana? Dimintakan kepada Syekh Mustafa Husain. Tuan Syekh, Tuan Guru, Ayah, tolong kasih anak kami nama. Makanya nama-nama orang dulu baik-baik. Siapa namanya? Musa Rejeksa. Siapa namanya? Harun. Siapa namanya? Agus Irawan. Siapa namanya? Abdul Somad. Nama orang sekarang, siapa namanya? Christina Aguilera. Dulu anak-anak dimintakan doa kepada ulama, dibukakan kepalanya. Tolong doakan anak kami Tuan Guru supaya dijauhkan dari setan. Sekarang anak-anak ditontonkan lagu karaoke, kemesraan ini. Saya kan segan sama tuan-tuan guru aja. Kalau tak segan, saya habiskan satu lagi. Dulu perempuan hamil membacakan salawat, salawat nahdiyah. Kenapa? Karena mereka membacakannya. Kalaupun menyanyi, dinyanyikannya apa? Lagu Mars Pesantren Mustafawiyah. Sambil mengayun anak, sambil memasak pagi, hamil tua, yang dinyanyikannya Mars Mustafawiyah, yang dinyanyikannya Salawat Nahdiyah, anak pun menjadi anak yang soleh, bukan soman. Soleh. Sekarang tak lagi bisa, tapi dengan adanya pesantren Mustafawiyah Purba Baru Mandailing Natal, tradisi ini tetap terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Siap menjaga Ahlussunnah Wal Jamaah? Siap menjaga Mustafawiyah? Siap menjaga La Ilaha Illallah? Siap menjaga Indonesia tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Perempuannya harus baik. Walaupun ayahnya nabi, bibitnya baik, tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, yang tumbuh tetaplah pohon kaktus. Siapa contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh lahir anak durhaka bernama Kan'an. Gara-gara apa? Bibitnya tak baik. Oleh sebab itu bapak-bapak yang tanaman tak baik, nah, datang ke Mustafawiyah. Senyum-senyum bapak. Yang senyum tuh yang belum nikah. Ini anak udah tiga senyum juga. Saudara yang dimuliakan Allah, yang sudah mendaftarkan anak perempuannya ke Mustafawiyah, alhamdulillah. Yang belum, daftarkan segera sebelum tanggal pendaftaran tutup berikut ini. Potong videonya, like and share. Mustafawiyah tidak kekurangan santri, malah yang ada melimpah ruah. Mustafawiyah tidak kekurangan apapun. Ada tak ada Abdul Somad, ceramah tak ceramah Abdul Somad, Abdul Somad datang justru mengambil barokah dari tuan-tuan guru tanah bertuah Mustafawiyah Mandailing Natal. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengoklah bagaimana Mustafawiyah menjaga adab. Laki-laki semua, perempuan semua, tak bercampur laki-laki dan perempuan. Ada pula beberapa laki di sana. Mereka ini teknisi, kameramen yang mengurus suara saya supaya bisa menggelegar. Jadi jangan curiga dengan mereka. Seandainya mereka nakal, jahat mereka, dirusak mereka suara saya ini, mana bisa saya ceramah? Jadi mereka yang di sana itu orang baik-baik itu. Baik, nah, begitu cara merayu mereka biar jangan dikacaunya ceramah kita. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah tanaman yang baik, tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang baik. Kenapa keluar anak al-amin? Al-Amin keluar karena ibunya Aminah. Aminah lah yang mengeluarkan Al-Amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang patutlah anak kita tidak al-amin karena kau tak aminah. Yang sudah dapat aminah, alhamdulillah. Yang belum dapat aminah, cari-cari aja lah. Yang sudah dapat tapi tak aminah, jaga-jaga aja lah. Dempul-dempul sikit. Supaya dia bisa macam aminah dari Mustafawiyah. Yang pandai nulis novel, anak-anak adik-adikku tolong tulis nanti. Judul novelnya, Aminah dari Mustafawiyah. Bercerita tentang perempuan milenial abad 21. Bahasa Inggrisnya mantap. Bahasa Inggrisnya oke. Bisa menjadi pemimpin masa depan. Jilbabnya tetap panjang. Dan dia tetap memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu nanti kalian tampil ke depan menjadi pemimpin perempuan, orang bertanya, kenal Ustaz dengan itu yang dari Mustafawiyah? Oh, itu murid saya. Memang Ustaz pernah ngajar di Mustafawiyah? Enggak. Terus? Pernah ceramah 2 kali. Kalau yang ditangkap polisi, itu tak tahu. Tak kenal. Kalau kalian sudah jadi orang, semua mengakui kalian, betul? Oleh sebab itu maka dari perempuan-perempuan yang baik-baik ini, kenapa anaknya sholat? Karena ibunya sholat. Belum lahir kami yang laki-laki ini, belum lahir ke dunia, sudah sholat kami ketika berada dalam perut perempuan. 9 bulan 10 hari kami menunggu di dalam. Nama ruangan itu waiting room. Allahu Akbar. Sami Allahu liman amidah. Maka dari perut perempuan yang salehah, yang selalu sholat, yang selalu baca Quran, yang selalu baca Yasin, yang selalu baca Dalail Khairat. Anak Mustafawiyah masih baca Dalail Khairat. Amalan Tuan Syekh dari dulu diwariskan sampai hari ini 100 tahun yang masih melaksanakan sunnah. Maka dari perempuan yang baik-baik ini, lahirlah pemimpin-pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, menteri. Udah sampai itu aja, yang atas jangan sebut-sebut. Ini soalnya suasana sedang panas. Tapi insya Allah kita doakan bersama, Allah merzukna imaman adilah, berikan Republik Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina, man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa kami dengan naiknya pemimpin pengkhianat, pembohong, pendusta yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Habis 15 menit. Di sini pemimpin-pemimpin laki-laki. Di sini tadi santriati dan oma-oma perempuan. Tapi oma-oma yang lembut. Di tempat lain pakai busi. Kenapa? Emak-emak garis keras. Ini lembut-lembut. Ini yang campuran. Ini yang paling berat. Ini bercampur semuanya. Ada orang, ada mobil, ada truk, ada supir yang mengamuk karena macet. Ini berat tanggung jawab kemarin ini. Ibu-ibu sehat. Emak-emak sehat. Mudah-mudahan setiap tetes peluh keringat menjadi tetesan amal soleh. Tetes peluh keringat akan dibalasi Allah ke lapangan di padang mahsyar nanti. Kalian yang berada di makam Tuan Syekh, jangan masuk sendal ke dalam. Jangan sampai menginjak makam. Jangan sampai tak beradab, tak beradat. Tetap ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum la'iqun. Yarhamullahu al-mustaqdimina wal-mustaqirin. Nas'allahu alana walakumul afiyah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Syekh Mustafa Husain. Amin. Keberkahan Syekh Abdullah Mustafa. Dan para tuan-tuan guru yang sudah meninggal dunia. Untuk mereka semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu, adik-adik yang ada di hadapan saya ini, salat apa tak salat? Apa hubungan tiba-tiba Ustaz Somad cerita salat? Karena momen kita Isra Mi'raj. Inti Isra Mi'raj adalah salat. RT salat, RW salat, Kades salat, Bupati salat, Gubernur salat, Presiden salat. Jadi apapun engkau, yang pertama ditanya nanti adalah sholat. Inna awwala ma yu'adzabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dinilai, yang pertama kali dilihat, yang pertama kali diambil pelajaran di akhirat nanti adalah sholat. Orang yang pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah tapi tak sholat, ada gunanya? Ya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Begitu saya menyanyi, langsung kamera mendekat. Hebat ternyata orang yang di jalan ini. Di antara semua yang hadir ini, yang di sini lah yang jihadnya paling berat. Ada yang berdiri, ada yang mengelak dari tabrakan angkot, ada yang memanjat pagar. Maka insya Allah ini yang paling dulu masuk surga. Pas kalian masuk ke dalam surga semuanya, tiba-tiba kalian tengok tak ada Bang Ijek, tak ada Haji Harun, tak ada Pak Mustafa Bakri, tak ada Ustaz Somad. Kalian pun heran, mana mereka semua? Kata malaikat, mereka VVIP. Yang penting kita semuanya masuk. Dan syarat masuk surga adalah sholat. Saya bukan tak mau bersalaman. Nanti kalau saya salami satu, semua mau bersalaman. Kalau sebanyak ini menarik tangan saya yang kurus kecil, ini tanggal lah dia. Tak kasihan kalau nengok saya. Kasihan lah. Kalau kasihan sama Ustaz Somad, doakan Ustaz Somad masuk surga. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Ini masih ada jadwal besok di Tapanuli Selatan lagi. Kami akan keliling ini. Mudah-mudahan perjalanan kami ini penuh keberkahan insyaAllah. Bapak-bapak sopir truk, sopir bis, sopir angkot, kalian lewat, tapi sesungguhnya kalian juga mendapatkan pelajaran jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Wahai saudara-saudaraku, supir truk, supir bis, supir angkot, supir ALS, jangan lupa kalian sholat. Kalian sholat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir. Karena kalaupun kalian tidak sholat, apa yang kalian cari di dunia ini? Pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, duit habis, bakar, besi binasa, lengkap, hilang, menjadi abu yang ditiup angin. Tak bermakna sama sekali. Yang akan dibawa mati adalah sholat. Ibu-ibu yang dulu kaya, menikah sama suami yang ganteng, yang PNS, yang pegawai, yang hebat, yang mega, yang mewah, yang duitnya berlimpah. Tapi begitu hidup ternyata dalam rumah tangga kami, Pak Ustaz. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, kusangka nikah sama dia bahagia. Tapi rasanya sekarang Ustaz, gimana rasanya Bu? Macam tidur sama babi hutan. Karena laki tak sholat. Laki Bu sholat. Mudah-mudahan yang suaminya belum sholat, kita doakan selesai peristiwa Isra Mi'raj ini, kita doakan dia sholat. Kalau tak juga sholat, kita doakan supaya mati dia cepat. Jangan diaminkan. Jangan kalian aminkan. Sempat kalian aminkan, makbul mati suaminya. Janda-janda ini siapa yang ngurus? Kami! Katanya. Mereka jadi anggota IGGI nanti. Na'udzubillah. InsyaAllah, Bu. Alhamdulillah, Ustaz Somad. Dulu suami saya tak sholat. Setelah mendengar pengajian Ustaz, sekarang sholat dia sekarang. Sholat apa? Sholat Jumat. Muru auladakum bisalah. Suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'ah, 7 tahun suruh sholat. Wadribuhum fil asrah, pukul 10. Suruh 7 pukul. Suruh 7 pukul. Tapi kalau saya sampaikan hadis tentang ini, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustaz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya yang payah. Makanya menikahlah dengan calon suami yang tamat Mustafa. Ada anak Mustafawiyah yang tak sholat? Mana ada anak Mustafawiyah tak sholat? Tak ada anak Mustafawiyah yang tak sholat. Karena mereka selalu diajarkan menjaga sholat. Senyasar-nyasarnya anak Mustafawiyah, sesesat-sesatnya anak Mustafawiyah, di hari petang dia tahu kemana jalan pulang. Itu dia. Saya sudah banyak menengok alumni-alumni Mustafawiyah di akhir hayatnya tetap baik dan husnul khatimah. Ini dari tadi bingung saya, jari semuanya dua. Jari kalian kan 10, kenapa cuma dua aja yang naik ke atas? Oh. Saya tak berani, jari saya masuk kantong. Takut. Saya takut. Saya ceramah di mana-mana diawasi Banwaslu, Panwaslu, Bawaslu. Saya tak ada dari tadi. Ada saya cerita jari dari tadi. Tak ada kan? Tak ada. Tolong ini. Jangan sampai saya difitnah macam-macam. Tolong, tolong. Kalian terserah. Kalian lah jari-jari kalian. Bukan jari saya. Aku dah kumasukkan kantong. Di dalam mana orang tahu. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15, sekarang jam 10.15. Sekarang ternyata saya sudah ceramah 1 jam. Padahal yang saya ceramah, yang saya ngomong baru 3 arah. 1, 2, 3. Ternyata ceramah di Mustafawiyah waktu begitu cepat berlalu. Kadang di tempat lain saya baru ceramah 30 menit sudah keluar kuda Nil. Baru ceramah 2 menit jamaah sudah meleleh air liur. Tak ada satu pun santriyati yang menunduk karena mengantuk, coba tengok. Tak ada satu pun jamaah yang tertidur. Tengok. Gimana mereka mau tidur berdiri? Masya Allah. Ini menunjukkan orang purba baru, orang Mustafawiyah sehat-sehat. Betul? Dari mana Ustaz tahu sehat? Mereka sudah berdiri 1 jam. Tegak berdiri. Luar biasa, Masya Allah. Ibu-ibu, awas jatuh. Awas jatuh. Ambulan payah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Gambar saya ada. Gambar Tuan Mudir ada. Tuan Haji Mustafa Bakri. Tapi gambar Bang Harun tak ada saya tengok. Ada. Saya pura-pura nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah, kantor Dewan Pelajar Putra. Oh, punya kantor kalian ya. Hebat ah. Saya tadi dipuji oleh Tuan Mustafa Bakri, Ustaz Abdul Somad, tokoh nasional. Sampai sekarang tak ada kantor saya. Ini punya kantor. Mau ibu-ibu anaknya punya kantor? Masukkan ke purba. Ini kantor mereka. Ganteng, pakai sorban, pandai baca kitab, punya kantor pula. Siap jadi ustaz? Siap? Siap jadi anggota dewan? Siap? Siap jadi wakil presiden? Siap? anak purba siap semua karena mereka dididik memang siap jadi apapun di sini. Betul? Betul. Dah, habis. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir ini agak lama sikit. Karena mereka inilah calon-calon imam. Kan judulnya tema membekali para santri-santriati jiwa kepemimpinan melalui hikmah sholat. Yang pertama, pertama imam tidak sah sholatnya kalau tidak suci. Tengok pakaian anak-anak purba suci-suci, bersih-bersih. Badan anak purba bersih-bersih. Kenapa? Karena di sungainya air belerang. Tadi kami baru cerita sama Ustadz Iqbal Sauki LC, abang saya, tentang anak di pesantren yang bebisul, bekudis, kena gatal-gatal. Pas dibuka sumur, ditengok kenapa? Rupanya banyak anak katak di dalam. Kotor, bau, busuk. Tapi di purba tak ada yang gatal-gatal karena airnya bercampur dengan belerang. Dulu saya dengar kabar ini, kalau salah tolong luruskan. Dulu generasi zaman Tuan Syekh Mustafa Husain, anak-anak purba mandi ke sungai mengambil ikan. Marah Tuan Syekh, jangan kalian lagi ke sungai mandi ikan, belajar kalian. Sejak itu tak ada lagi ikan di sungai. Betul cerita itu. Begitu karomah mereka. Orang yang tak percaya karomah wali, yang tak percaya dengan wali Allah, ditelitinya. Apa kata dia menulis di koran? Ternyata ikan tidak hidup karena air belerang pahit. Memang betul, ikan itu tak ada karena air belerang. Tapi belerang itu ada karena siapa? Karena Allah. Allah berkehendak karena walinya. Walinya berdoa, dikabulkan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Bertawassul kepada wali Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi awliyaikal muqarrabin antu yassir lana umurana wa tufarrij kurubana wa taghfir lana ma madha wa tuballigh maqasidana wa taftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Berdoa kepada Allah, bertawassul dengan wali Allah. Masih ada anak purba yang bertawassul? Alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama syarat menjadi imam, mursisu suci. Suci tempat, sudah. Suci sorban, sudah. Suci hati. Anak-anak purba hatinya suci karena mereka belajar mensucikan hati dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Mudah ngingatnya, Ghazali meninggal 505. Sedangkan tahun Masehinya mudah. 1111. Imam Al-Ghazali meninggal 1111 Masehi. Hijriahnya 505. Kitab yang besar Ihya Ulumuddin, membantah falsafah Tahafut Al-Falasifah Ibnu Rusy, dibantah lagi Ibnu Rusy Tahafut At-Tahafut. Tahafut falsafah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf kita bukan tasawuf falsafi. Tasawuf kita tasawuf sunni dalam ihya mensucikan hati. Mudah-mudahan ada anak-anak Mustafawiyah nanti yang takhasus dalam bidang tasawuf, menjadi mursyid dalam bidang tasawuf. Tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Ini masalah mensucikan hati dari riya, dari sum'ah, dari takbur, dari hasad, dari dengki. Wa min syarri hasidin. Saya yakin dan percaya anak-anak Mustafawiyah badannya sudah bersih, tempatnya sudah bersih, pakaian sudah bersih, dan hatinya sudah bersih. Amin. Amin. Setelah itu barulah dia menghadap ke arah kiblat. Dan dia tidak mengangkat tangan takbiratul ihram sebelum saf lurus. Makanya dia selalu mengatakan sawwus shufuf fa inna taswiyatash shufuf min tamamish shalah. Luruskan saf. Pernah tak kalian menengok imam langsung aja takbir. Allah. Makmum, aku tak melurus lagi. Kalian sudah tahu semua kan? Sudah kan? Ustaz kan tentang kepemimpinan. Kenapa masalah sholat? Abu Bakar diperintahkan Nabi menggantikan jadi imam sholat. Waktu dia sakit, ternyata itu signal supaya dia menjadi pemimpin khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Maka pemimpin sholat itulah yang layak. Oleh sebab itu maka anak-anakku, adik-adikku, kalau kalian sudah sholat di Mustafawiyah ini, kalian sudah menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Mensucikan badan, mensucikan tempat, mensucikan hati. Artinya jangan makan hak, jangan korup, jangan pilih pemimpin yang suka membagi-bagi duit, membagi-bagi beras, membagi-bagi sembako, karena dari awalnya saja sudah kotor, bagaimana ke depannya? Betul? Betul. Kalau ada yang ngasih amplop, mau kalian ngambil? Keceplosan nampaknya. Ibu-ibu, kalau ada yang ngasih sembako, beras, minyak, gula, mau ngambil? Tidak, tidak. Ustadz tadi nanya orang, sekarang kalau kami nanya Ustadz, Ustadz mau? Kalau saya ambil duitnya, tak saya pilih orang. Sekarang saya tanya, kalau ada orang ngasih duit, 17 April pagi di sawernya duit, dikasihnya beras, ambil apa tidak? Ambil. Tadi malu-malu. Setelah saya pancing, ambil. Setelah duitnya diambil, kumpulkan semua, belikan ke semen, buatkan asrama, madrasah, dan sekolah. Setuju? Setuju. Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju. Prinsip pertama dalam sholat adalah suci. Maka sogok haram. La'ana Rasulullah SAW ar-rasyi wal-murtasyi. Rasulullah SAW melaknat yang menyogok dan yang menerima sogo. Aku tak ada minta Pak Ustaz. Dia yang ngasih. Itu sedekah musiman 5 tahun sekali. Selama ini kemana aja dia? Saya jangankan duitnya, kainnya aja tak mau saya pakai. Ini kain saya beli sendiri. Kain yang itu tak mau saya pakai. Cuman kita mau pakai itu tulis di ujungnya. Coblos nomor. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti berawal dari suci. Sholat tidak sah kalau tidak pakai wudu. Betul? Betul. Dan airnya tidak sah kalau tidak 2 kulah yang suci. Kalau masalah kitab kuning, jangan cerita sama orang tafawiyah. Itu kitab kuning itu di kepala dia semuanya. Dari mulai matan takrib, fatul qorib, naik ke i'ana, masuk ke mahali, qalyubi wa umairah, masuk ke dalam al-majmu' syarah muhazab, yang besar lagi kitab-kitab, kitab mahali, itu semua sudah di kepala mereka kitab kuning. Dari mana mereka bisa baca kitab kuning? Dari mulai matan al-ajrumiyah, naik kepada Kawakibud Duriyah, masuk Imriti, masuk Alfiyah Ibnu Malik, kalamun alaf zun mufidun kastakim ismun wafi'lun summa harfunil kalim. Abu Somad cuma sampai itu aja. Mereka masak kitab kuning itu di kepala mereka. Ingat saya cerita Ustaz Apis Yazid dulu waktu dia sekolah di Purba. Apa kata dia? Ayah saya berkirim ikan asin dari Dumai. Beliau orang Dumai, orang Medan. Orang Dumai, Riau. Tapi berkarir di Medan. Apa kata beliau? Kami dulu sekolah berbantal kelapa, kata dia. Kenapa pakai kelapa, Ustaz? Karena kalau pakai bantal lembut, tidur tak baca kitab. Bantal kelapa asal bergeser, terbangun, baca kitab lagi. Makanya beliau digelar orang di Medan Ustazul Asatis, ustadznya para ustaz. Banyak profesor, banyak doktor, banyak LC, banyak MA. Tapi kalau sudah cerita, ada itu dalam kitab, ada itu dalam kitab, ada itu dalam kitab. Kitab apa? Kalau beliau bicara dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, juz sekian, halaman sekian, baris sekian, masak kitab itu dalam kepalanya. Jelas bacaan hurufnya. Ini banyak sekarang orang baca kitab semuanya sukun. Mau cari selamat. Taskun, taslam. Baca sukun, selamat. saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka dari mana dia tahu ini air suci mensucikan? Dari mana dia tahu ini kain suci? Dari kitab berilmu. La ilaha illallah. Tapi tengok pangkal ayatnya. La ilaha illallah. Tapi pangkal ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi kita nyanyi bersama-sama. Menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah wal jamaah? Akidahnya Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari. Fikihnya Syafi'i. Dan tetap menghormati Hanafi, Hambali, Maliki. Tasawufnya Sunni. Dan tiga-tiga itu dipelajari di Mustafawiyah. Akidahnya, itulah akidah Sanusia. Itulah akidah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Masih? Fikihnya, fikih mazhab Syafi'i. Tak bercampur dengan yang lain. Kalaupun campur, sekedar perbandingan muqaranah. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Al-fiqhul islami wa adillatu. Al-fiqhul ala madhahibil arba'ah. Sekedar sebagai komparatif perbandingan. Tapi fikih Syafi'inya sudah matang. Sedangkan tasawufnya, bukan wahdatul wujud. Bukan ulul. Bukan semua serba Tuhan. Tapi tasawuf Sunni, Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itulah trilogi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah imam benar, barulah makmumnya lurus. Dan tidak ada celah setan masuk. Saddul khalal, tutup celah. Karena kalau ada celah, disitulah setan akan masuk. Bahu rapat dengan bahu, kaki rapat dengan kaki. Bahu saya rapat dengan bahu tak masalah, karena ada kain. Tapi begitu kaki rapat dengan kaki, muncul masalah. Terasa macam geli di kaki. Makanya kalau udah sekali kita dekatkan dia menggeser, jangan didekat lagi. Khawatirnya dia penggeli, dua kali geser dia preman baru tobat. Ali pijak kayaknya kaki kita. Artinya apa? Bahwa kita hanya merapatkan, mendekatkan. Bahwa ada orang yang mampu ditempel, sanggup dekat tak apa-apa. Tapi bahwa asyik mengurus itu saja bisa menjadi masalah. Lalu kemudian imam mengangkat takbilatul ihram. Kita dalam mazhab Syafi'i diajarkan muqarana. Apa arti muqarana? Sejalan antara takbir dengan niat qasad ta'arad ta'ayin. Sampai bar. Allahu Akbar. Di dalam itulah niat. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih, maka batal. Begitu kata sebagian ulama. Makanya kadang orang-orang di Mustafawiyah, di sekolah-sekolah, di pesantren yang pakai mazhab Syafi'i tulen original asli, panjang takbirnya. Kadang berkali-kali. Allah, Allah. Sampai akhirnya imam ruku, Allahu Akbar. Kenapa lama mereka? Karena kita diajarkan muqarana, sejalan antara takbir dengan niat. Usalli fardhu subuhi rak'ataini ada'an makmuman lillahi ta'ala. Mesti sejalan dengan Allahu Akbar. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali, sebelum niatnya bukan di dalam takbir. Takbirnya kosong. Makanya Makkah Madinah pendek saja. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Niatnya sebelum. Tapi saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Artinya apa? Innamal a'malu bin niat. Tidak sah niat menjadi pemimpin. Mustilah betul-betul diluruskan niat. Ini filosofi solat. Yang pertama, suci. Yang kedua, makmum harus rapi. Jamaah harus rapi. Seperti rapinya jamaah kita sekarang. Masya Allah, rapi. Yang di kanan rapi, yang di kiri rapi. Yang di belakang, bisnya, bis rapi. Yang ketiga, niat mesti baik. Mau menjadi DPR, mau menjadi gubernur, mau jadi gopil gubernur, mau menjadi apapun, niatnya tetaplah mengangkat la ilaha illallah li'i'la'i kalimatillah. Yang keempat, makmum jangan mendahului imam. Karena kata Nabi, ju'ilal imamu liu'tamabi. Imam diangkat untuk diikuti. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Ini sekarang banyak makmum melawan imam. Belum lagi imam bangkit, dia sudah bangkit dulu. Imam baru A, dia sudah tegak. Imam itu pula tua. Allah. Kenapa kau berdiri duluan? Kenapa kau lawan imam? Lambat kali makmumnya Pak Ustaz. Ju'ilal imamu liuk tamabi. Imam diangkat untuk diikut. Bukan untuk dilawat. Bukan untuk disalib. Bukan untuk didahului. Kenapa kau salib imam? Maklum Pak Ustaz, ini makmumnya Valentino Rossi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, apa dia? Bahwa imam diikuti selama imam itu benar. Imam rukuk, kita ikut rukuk, betul? Imam sujud, kita ikut sujud, betul? Imam tasyahud, kita ikut tasyahud, betul? Imam salam, kita ikut salam, betul? Imam kentut, imam kentut, maka imam mesti diganti. Maka yang di belakang itu harus ada makmum. Kita sekarang cerita tentang sholat. Tentang sholat sekarang, tentang sholat. Maka yang di belakang imam, nih imam, yang di belakang imam ini adalah yang bisa menjadi imam. Makanya jangan sembarang. Nih saya tengok banyak sembarangan di masjid-masjid. Dia enak aja di belakang imam. Pakai celana jeans, pakai baju kaos. Kalau dia ruku, nampak lubang di belakang. Berani kau di belakang imam. Makanya di belakang imam itu adalah orang yang siap menggantikan imam. Mana tahu terjadi apa-apa pada imam depan. Allahu Akbar. Rupanya imam itu habis makan durian. Berputar-putar gas itu di dalam. Kalau naik dia ke atas tak apa-apa. Tapi kalau dia serangan ke bawah. Hebat Islam itu. Sama-sama angin. Sama-sama angin. Tapi kalau ke atas tak batal. Kalau ke bawah batal. Coba tanya sama guru kitab kuning. Syekh, kenapa ke atas tak batal, ke bawah batal? Sama-sama air. Sama-sama air. Tapi kalau ke atas tak perlu apa-apa. Kalau ke bawah wajib mandi. Kan hebat. Itu kalian kajir itu dipikir. Itu luar biasa. Itu tuan-tuan guru kita semua, mereka kaji itu semua. Di purba ini semua mereka pelajari. Ingat saya dulu sama Ustaz Apis Yazid. Beliau dapatnya di purba. Apa kata beliau? Sampai ahli-ahli nahu itu kata dia, malaikat mungkar nakir pun ditanya, marabbuka? Ditanyanya balik, ma'irabuhu. Itu dapat riwayat itu dari sini. Sampai kenapa Amrun jadi maf'ulun bih terus, daraba Zaidun Amran. Amran jadi maf'ulun bih terus karena mencuri waw Daud katanya. Itu dari sini semua. Itu dari purba ini banyak ilmu yang unik-unik, yang aneh-aneh. Ada kawan saya tamat purba, dipecahkannya seprong lampu, dikunyah-kunyahnya. Saya tanya, dapat kau dari mana? Dari purba juga. Tapi bukan purba yang pesantren, dan dari tempat-tempat kos kata dia. Luar biasa ilmu semua ada. Tapi insyaallah kalau sudah dia betul belajar kita kuning, memperlahapahami ahlu sunnah wal jamaah, fikihnya matang, tasawuf. Fikih ini sombong. Orang kalau cuma belajar fikih angku, qala Syafi'i, qala Malik, qala Abu Hanifa, qala Nawawi, qala Al-Auza'i. Kalau dia sudah bertasawuf, tunduk dia. Tunduk. Kenapa? Dia belajar tentang tawadhu, belajar tentang rendah hati. Makanya kalau ada anak purba yang masih sombong, itu baru sebatas fikih itu. Tapi kalau sudah dalam dalailnya, dalam tasawufnya, dia sudah menunduk. Tapi menunduknya ada dua kemungkinan. Menunduk tawadhu sama menunduk mengantuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Filosofi imam, bahwa imam kalau dia tidak benar, tidak selamanya diikuti. Yang ke-6. Apa itu salat berjamaah? Bahwa dalam salat berjamaah lah terjaganya daripada setan. Wa minal isnaini abadu. Kalau kau sendiri kau digoda setan, tapi kalau kau berdua, kalau kau bertiga, kalau kau berempat, akan ada orang yang menasehati kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Abdul Somad biasanya ceramah kemana-mana pakai peci hitam. pakai celana panjang. Sorbannya biasanya samping kiri kanan, tak ada ke belakang. Kenapa tiba-tiba hari ini berubah? Pakai peci putih, pakai sorban tiga, pakai kain. Ini menjaga adat istiadat tradisi watawa sawil hak watawa saw. Siapa yang menasehati? Orang lain. Ustaz Somad, kau nanti kan mau ke purba. Purba itu tak sama dengan tempat lain. Tempat lain kau bercelana panjang. Andai saya datang kemari pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm. Kira-kira itu menurut syariat Islam dilarang atau tidak? Tidak. Apa salahnya? Pakai celana jeans, menutup aurat. Pakai jaket kulit, pusat tertutup. Pakai helm, tak salah. Tapi menurut adat istiadat, tradisi, etika, moral, tata krama, sopan santun, tidak pak? Tidak pak. Ini kita dengar cakap orang. Jangan petantang petenteng aja kita bawakan. Mau saya ke atas, pakai celana jeans, baju kaos. Hi guys. Are you ready to rock? Oleh sebab itu maka kita ini mesti pandai-pandai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenapa Ustaz tak pakai sorban Pak Ustaz? Di purba kan tuan-tuan guru pakai sorban. Saya termasuk yang tak tahan panas kalau bersorban. Sorban, kalian ambil ijazah sorban dari tuan-tuan guru. Tuan guru dapat sorban dari mana? Dari ayah Laru, dari ayah Mosir, dari ayah Fulan. Dari mana? Dari Tuan Syekh Mustafa Hussein. Syekh Mustafa Hussein dari mana? Dari Saulatiyah Makkah. Dari mana? Bersanad sorban mereka sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipasangkan oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berijazah sampai membaca Fatihahnya, sampai bismillahnya. Berijazah ajastuka, dibaca kitab dari ke kulit ke kulit. Sistem di sini bukan SKS. SKS sistem kebut semalam. Besok mau ujian dibaca sekarang. Berijazah ajastuka ajastukum bikitabi hadza. Maka ijazah tradisi sanad. Dari mana kamu dapat ini? Dari Imam Bukhari. Bukhari dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Dari siapa? Malik bin Anas. Dari siapa? Dari Abu Zinad. Dari siapa? Dari Al-A'raj. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi imam berijazah sampai kepada Imam Sayyidina Ali, sampai kepada Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang orang tak lagi ada ijazah. Kau ini dapat dari mana? Dari Nabi langsung. Mana bisa? Antara kau dengan Nabi siapa? Oh, la YouTube. Haddatsani Google. Mana bisa? Ada satu anak purba yang kemarin saya baca di internet, di koran, bahwa Profesor Dr. Ramli, guru besar hadis dari UIN Ramli Abdul Wahid, Profesor Dr. Ramli Abdul Wahid, guru besar hadis UIN Sumatera Utara, akan memberikan doktor honoris causa kepada salah satu alumni purba yang paling banyak mengumpulkan sanad-sanad hadis dan kitab. Sekarang pimpinan pesantren di Besitang, namanya Syekh Husni Ginting Al-Langkati. Alumni purba, rajin dia. Pergi dia ke Mesir, pergi dia ke Syam, pergi dia ke Suriah, diambilnya sanad-sanad-sanad. Musnid, sekarang mengajar di Malaysia, bolak-balik Langkat, Malaysia. Jadi kalau memang kalian mau menjadi ahli sanad, ada contohnya. Mau menjadi profesor, ada contohnya. Mau menjadi rektor, ada contohnya. Mau menjadi ustaz, ada contohnya. Mau menjadi pemain bola, ada contoh. Kira-kira anak purba jadi polisi bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Justru alumni Mustafawiyah inilah yang paling bisa jadi polisi. Paling lulus. Kenapa? Karena bersih dadanya, bersih hatinya, bersih mulutnya, dan didoakan tuan-tuan guru. Saya berharap anak-anak purba ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, sehingga kalian yang akan membela saya insyaallah. Ada yang jadi pengacara nanti insyaallah. SH, MH, doktor hukum. Sehingga kalau ada orang yang tanahnya diambil perusahaan, ada orang yang dikriminalisasi, ada orang yang dibawa ke pengadilan, siapa yang akan membela kita? Alumni Mustafawiyah Purba insyaallah. Nah, kalian akan menjadi imam dimanapun berada. Jadi polisi, kalian jadi imam di kantor polisi. Jadi tentara, kalian jadi imam di asrama tentara. Jadi pengacara, kalian yang menjadi imam di antara pengacara-pengacara. Siapa itu yang jadi imam? Dia kan pengacara, bisa dia jadi imam? Jangan kau tanya, dia memang pengacara. Tapi Ibnu Aqil itu di kepalanya semua. Siapa yang tak bangga? Bangga apa tak bangga? Kebanggaan ke depan adalah jadi apapun kalian, tapi kalian akan tetap menjadi imam. Yang ketujuh, apa dia? Dengan sholat berjamaah, kita bertemu di tempat yang diridhai Allah. Saya pertama kali jumpa dengan Bapak Wakil Gubernur Haji Musa Rajeksa, Bang Ijek. Pertama kali kami jumpa di Masjid Perbaungan. Saya ceramah, beliau datang. Waktu itu belum kenal. Di masjid. Bangga jumpanya di masjid. Andai nanti di akhirat ditanya Allah, "Hai Abdul Samad, di mana kau kenal dengan Haji Musa Rajeksa?" Saya bisa menjawab, di Masjid Perbaungan Sumatera Utara. Ini sekarang banyak orang, "Itu kawan kau ya?" "Iya." "Kau kenal di mana?" "Kami sama-sama mabuk dulu di diskotik." "Itu kawan kau ya?" "Iya." "Di mana kenal?" "Saya jumpa pertama kali dengan Pak Gus Irawan." "Di mana jumpa?" "Jumpa dalam pengajian Tabligh Akbar di Sibolga." "Pertama kali jumpa dengan Pak Harun, Abang Da Haji Harun." "Di mana jumpa?" "Pertama kali jumpa dalam pengajian safari dakwah keliling, ketika itu bersama dengan Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Haji Musa Rajeksa." Jumpanya dua saja. Kalau tidak sholat, pengajian. Kalau tak pengajian, sholat. Nanti anak kalian bertanya, ayah, ya, itu kawan ayah? "Ya." "Di mana kenal?" "Kami sama-sama di Purba dulu, sama-sama menuntut ilmu." Bangga apa tak bangga? Bangga. Rajulani, ada dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah. Watafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Itulah yang kita inginkan. Saba'atun yuzilluhumullah, ada tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dapat naungan, tenda ini tak ada di akhirat nanti. Habis rata dengan tanah. Jangankan tenda, atap masjid yang beton pun habis. Tapi ada yang dapat naungan sehingga sejuk di padang mahsyar. Siapa itu? Orang yang berkasih sayang karena Allah. Wahai bapak ibu yang tak dapat tenda, jangan sampai di akhirat, di dunia tak bertenda, di akhirat pun tak bertenda juga. Panas? Insya Allah di akhirat nanti kita akan teduh, mendapatkan naungan aras. Kita nanti di akhirat dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal muta'abu nabi jalali, mana dulu orang yang di Mandailing Natal? Mana dulu orang yang di Purba Baru berkasih sayang karena aku? Kita berkasih sayang bukan karena harta, betul? Betul. Ada yang datang pagi ini karena dikasih sembako, ada? Ya. Ada yang datang pagi ini karena dikasih surat tanah, ada? Ya. Ada yang datang pagi ini karena dikasih kartu, ada? Ya. Kita berkasih sayang karena? Ya. Karena Allah. Dengan itu juga nanti kita akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alaih anahya, dengan itu kita hidup. Wa alaih anamutu, dengan itu kita mati. Wa bi'anu ba'asu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Betul? Berkawan karena harta akan binasa. Betul? Berkawan karena kuasa sebelum datang KPK. Berkawan karena la ilaha illallah, sampai di padang mahsyar kita tetap akan bersama. Impian Abdul Somad, keinginan Abdul Somad, Abdul Somad ingin di surga Jannatul Firdaus bersama Syekh Mustafa Husain, bersama Syekh Abdullah Mustafa, bersama tuan-tuan guru dan bersama jamaah yang hadir di sini, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya tahan. Saya sangka tadi setelah saya ceramah sejam setengah, satu jam setengah, 90 menit, ini paling-paling jamaah langsung bubar. Rupanya tetap bertahan. Kuat-kuat orang Mandailing Natal ini ternyata. Apa rahasianya? Daun ubi tumbuh. Masih makan daun ubi tumbuh kan? Orang Mandailing itu di luar, itu di dalam, itu di hati, itu di mulut. Dia tak pandai bersandiwara. Persis macam makanannya. Begitu belum masuk, begitu keluar. Daun ubi tumbuh. Makanya kalau berjanji sama orang Mandailing, tak usah kalian ragu, karena dia tak pandai pencitraan, tak pandai bersandiwara, tak pandai dia main-main. Apa yang di mulutnya, itulah yang di hatinya. Itu yang dikatakannya, itu yang disimpannya. Begitu yang di dalam, begitu yang di luar. Betul? Tak ada dusta di antara kita. Betul? Tak ada sandiwara di antara kita. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Maka jangan ragu berkawan bersahabat dengan alumni Mustafawiyah Purga Baru Mandailing Natal. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad berhenti ceramah bukan karena jamaahnya bubar, bukan karena jamaahnya tak tahan, dia yang tak tahan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.